Satu tahun telah berlalu semenjak kau meninggalkanku. Oh, apa kabarmu? Bahagiakah kau bersamanya? Aku tak tahu. Masih teringat jelas rasa yang pernah ada. Oh, apa kabarmu? Rindukah kau kepadaku? Aku tak tahu. Lagu ini lagu rinduku untukmu yang selalu ku sayangi. Lagu ini suara hatiku tentangmu yang dulu pernah mencintai. Kau kepadaku, aku tak tahu. Lagu ini lagu rinduku untukmu yang selalu ku sayangi. Lagu ini suara tentangmu yang dulu. Lagu ini lagu rinduku untukmu yang selalu ku sayangi. Lagu ini suara hatiku tentangmu. Cinta.